Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kala allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa nukatih, wa la tamutunna illa wa anta muslimun, thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa hati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita akan masuk pada hadis yang keempat dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Yaitu sebuah hadis yang menyebutkan tentang haramnya mencari berkah dari pohon atau yang semisalnya. Hadis ini barakallahu fikum datang dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, dan yang lainnya dari para ulama. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, qal kharajna Rasulullah ada kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdi bi kufrin. Dahulu kami keluar berangkat berperang bersama Rasul alaihi salatu wasalam pada perang Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdi bi kufrin. Dan kami dahulu adalah orang-orang yang baru keluar dari kufuran. Walil musyrikina sidratun yaqifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang digunakan untuk yaqifun, berdiam diri ataupun bahasa kita bersemedi, serta menggantungkan senjata-senjata mereka. Yukalullaha dhatu anwat. Pohon itu diberi nama dhatu anwat. Barakallahu fikum. Famararna bisidratin. Dalam perjalanan menuju Hunain, kami melewati pohon tersebut. Fakulna ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Kemudian di saat kami melewati pohon tersebut, kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami tempat yang digunakan untuk menggantung senjata-senjata ataupun dhatu anwat, sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki pohon tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allahu Akbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mendengarkan kalimat tadi beliau bertakbir. Bertakbir barakallahu fikum bentuk pengingkaran. Innaha sunan, sungguh ini adalah jalannya orang terdahulu. Qultum walladzi nafsi biyadihi, kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Bani Israil, sebagaimana kalian telah mengatakan, sebagaimana Bani Israil telah mengatakannya kepada Nabi Musa, li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada Bani Israil, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh ataupun tidak tahu. Latarkabunna ataupun latarkabanna sunana man kana qablakum, dan sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini menceritakan satu kejadian tentang keinginan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam untuk memiliki seperti apa yang dimiliki oleh kaum musyrikin dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi Waqid Al-Laythi barakallahu fikum, sahabat Abu Waqid Al-Laythi di dalam kisah ini menyebutkan bahwa beliau termasuk dari orang-orang yang baru masuk Islam. Namun di sana barakallahu fikum ada satu kisah yang menyebutkan tentang Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Kisah ini barakallahu fikum dibawakan dalam kitab Siyar Alamin Nubala. Kata Abu Waqid Al-Laythi qol dalam perang Badar tersebut, inni la'atabi'u rajulan minal musyrikin yauma Badrin. Sungguh aku pernah mengikuti seorang musyrikin pada perang Badar. Jadi pada perang Badar sahabat Abu Waqid Al-Laythi ini mengikuti mengejar kaum musyrikin. Ketika sudah dekat ataupun ketika beliau sudah dekat dengan musyrik tadi, tiba-tiba fawaqa'a ra'suhu qabla ayasila ilaihi sayfi. Barakallahu dalam perang zaman dahulu barakallahu fikum ima tombak, panah ataupun apa? Pedang. Ini orang dikejar sama Abu Waqid. Ketika sudah dekat fawaqa'a ra'suhu, tiba-tiba kepalanya langsung terputus. Qabla ayasila ilaihi sayfi, sebelum pedangku itu sampai ke lehernya. Siapa kira-kira barakallahu fikum yang membunuhnya? Hah? Lagi dikejar nih. Barakallahu fikum, diikuti dari belakang dikejar. Ketika sudah memungkinkan pedang ini sampai ke leher sang musyrik tadi, belum ditebaskan, kepala sudah jatuh duluan. Siapa kira-kira barakallahu fikum? Hah? Fa'araftu anna ghairi qatalahu. Setelah jatuh kepalanya, aku tahu ternyata ada orang yang mendahuluiku untuk membunuh sang musyrik tadi. Jadi ternyata barakallahu fikum musyrik ini dikejar oleh berapa? Dua orang. Ketika sudah dekat, kemudian Abu Waqid Al-Laythi hendak membunuhnya, kedahuluan orang. Barakallahu fikum. Perang Badar terjadi pada tahun berapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada bulan Ramadan. Kalau Hunain, kalau hadis ini barakallahu fikum, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunain. Kami pernah berangkat perang bersama Rasul ke perang Hunain. perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah apa? Direbutnya kembali kota Mekah. Terjadinya perang Hunain karena direbutnya kembali kota Mekah. Fathu Mekah barakallahu fikum terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Pada bulan Ramadan. Adapun Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal. Tepatnya pada bulan Syawal. Jadi barakallahu fikum, kalau kita melihat hadis ini, sahabat Abu Waqid alaihi masuk Islam tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Setelah Fathu Mekah. Kalau kita melihat hadis tadi, pernyataan Abu Waqid alaihi, beliau masuk Islam kapan barakallahu fikum? Termasuk awalin, iya kan? Termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Karena mengikuti perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal 2 tahun di Mekah, di Madinah, kemudian perang. Terus yang mana barakallahu fikum? Para ulama mengatakan ketika melihat dua kisah ini menunjukkan dalam barisan para sahabat ada dua sosok Abu Waqid Al-Laitsi. Yang pertama yang ikut perang Badar tadi, yang kedua barakallahu fikum yang baru masuk Islam. Ada yang mengatakan apa? Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pada bulan Syawal. Jumlah kaum muslimin waktu itu sudah sangat banyak. Pasukan barakallahu fikum di waktu itu sudah sampai pada angka 12.000. 12.000. 10.000 yang barakallahu fikum sudah masuk Islam sebelum Fathu Mekah, 2.000 kaum muslimin yang baru masuk Islam dari apa? Kejadian Fathu Mekah. 12.000. Pada perang Badr barakallahu fikum, kaum muslimin berapa jumlahnya? 318 kurang lebih. 318 orang. Dan yang di Madinah sepi. Tidak terlalu banyak. Walaupun tujuannya barakallahu fikum waktu itu bukan apa? Peperangan, hanya menghadang rombongan dagang yang datang apa? Membawa jumlah harta yang sangat sangat banyak. Datang dari Syam membawa dagangan, membawa harta sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mencegatnya, merampas hartanya. Ternyata barakallahu fikum apa yang terjadi? Mereka meminta bantuan kepada musyrikin di Mekah. Mereka meminta bantuan kepada kaum musyrikin di Mekah. Datanglah jumlah yang sangat banyak. 3 kali lipat dari jumlahnya siapa? Kaum muslimin. Ketika Hunain juga demikian. Berapa jumlahnya barakallahu fikum? Jumlah kaum musyrikin ketika perang Hunain 30.000 manusia. 30.000. 12 melawan berapa? 30.000. 300 melawan berapa? 1.000. Terus seperti itu jumlahnya selalu apa? Sedikit dibandingkan dengan musuhnya. Namun terus teguh berusaha sabar menjalani apa yang sudah menjadi apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kondisi pada perang Hunain. Yang mana jumlah waktu itu sudah sangat banyak, namun tetap apa? Dibandingkan musuh-musuh Allah, jumlah itu apa? Sedikit. Tetapi kaum muslimin sudah sangat kagum dengan jumlah yang sangat banyak, 12.000. Barakallahu fikum. kalau daurah di Cilacap ada 1000? Ada enggak? Ada ya? Di Al-Jihad itu enggak ada. Kalau daurah di Sleman berapa ribu barakallahu fikum? Sampai angka 12.000. Jumlah manusia waktu itu kan sedikit, enggak sebanyak apa? Sekarang waktu itu apa sih? Sedikit. Tapi dengan angka 12.000 itu sangat banyak barakallahu fikum. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi sebagian pasukan. Wa yauma hunain id a'jabatkum apa barakallahu fikum kathratukum. Dan pada hari Hunain ketika banyaknya jumlah kalian itu membuat kalian kagum, membuat kalian bangga. Di dalam barakallahu fikum kisah perang Hunain disebutkan ada sebagian dari kaum muslimin yang menyatakan bahwa kita itu jumlahnya sangat banyak dan tidak terkalahkan. Ternyata masih bertemu dengan jumlah manusia yang apa? Lebih banyak. 30.000 barakallahu fikum. 30.000. Tapi masya Allah dari 12.000 orang yang terbunuh hanya 4. Yang terbunuh hanya 4. Dari 30.000 orang yang terbunuh hanya 50. Tidak memakan korban yang banyak. Tetapi kaum muslimin barakallahu fikum di waktu itu pada perang Hunain mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mendapatkan tawanan-tawanan yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang menyebutkan sampai 600 orang sebagai tawanan. Kemudian disebutkan pula sebagian dari tawanan itu dibebaskan, sebagiannya menjadi budak. Kemudian barakallahu fikum mereka pasukan 30.000 orang ini membawa semua harta mereka. Binatang-binatang ternak mereka dari sapi, dari kambing dibawa. Kenapa barakallahu fikum? Karena waktu itu pemimpin mereka yang bernama Malik bin Auf An-Nasri, Malik bin Auf An-Nasri sebagai pemimpin kaum musyrikin pada perang apa? Hunain. Dia membuat sebuah taktik. Bagaimana supaya pasukannya itu tidak mundur? Dan bagaimana supaya pasukannya itu mau terus berperang? Caranya adalah keluarganya dibawa, wanita-wanita istri-istri mereka dibawa, harta mereka juga dibawa. Sehingga di situ ada pernyataan, kalau kalian pulang kalian juga nggak ada apa-apa di sana, di kampung. Jadi benar-benar apa? Dikosongkan. Ayo berangkat. Akhirnya berangkat semua. Sudah nggak mikir pulang ibaratnya barakallahu fikum. Mati di situ atau hidup di situ di Hunain. Barakallahu fikum. Tempatnya dekat dengan apa? Mekah. Karena barakallahu fikum orang-orang yang berperang dari kalangan kaum musyrikin di Hunain tadi adalah orang-orang yang merasa kecewa, merasa dendam dengan direbutnya kota Mekah. Mereka itu orang yang tinggal di antara Mekah dan Taif. Dari badui-badui dan seterusnya barakallahu fikum. Sehingga disebutkan kabilah terbesar yang ikut perang pada perang Hunain dari kalangan musyrikin itu 2. Kabilah Hauzan dan kabilah Thaqif. Sehingga sering terdengar perang Hunain itu dengan perang Hauzan. Kenapa perang Hauzan? Karena tokoh terbesar, kabilah terbesar yang ikut pada perang tersebut adalah apa? Hauzan. Sehingga perang Hunain sering dikatakan dengan perang Hauzan. Jumlahnya luar biasa banyaknya. 30.000 barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka namun mudah. Awalnya barakallahu fikum kaum muslimin kocar kacir. Kurang lebih ceritanya barakallahu fikum, ketika mereka, ketika kaum muslimin sampai mendekati Hunain, kemudian mendekati Malang, di waktu menjelang subuh kaum musyrikin menyerang. Posisinya oleh Malik bin Auf, mereka diletakkan ataupun sebagian pasukan itu diposisikan di tempat-tempat yang tersembunyi sehingga nampak enggak ada manusia. Nah, ketika kaum muslimin santai belum bersiap untuk berperang, ternyata sudah apa? Diserang oleh kaum musyrikin dalam kondisi waktu belum terlalu terang. Sampai barakallahu fikum, ada satu kaum musyrikin yang ikut pada rombongan perang tersebut, ikut bahkan ikut pada rombongannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dia mengecek kaum muslimin. Dia mengecek kaum muslimin bahwa ketika melihat sebagiannya itu apalah lari. Kaum muslimin akan terus mundur lari sampai ke pantai. Karena kondisinya waktu itu apa? Kacau balau. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada paman beliau yaitu Abbas untuk memanggil kaum muslimin kembali. Untuk memanggil kaum muslimin kembali. Akhirnya kembalilah mereka barakallahu fikum dan membalas serangan mereka. Ketika serangan mereka, ketika kaum muslimin membalas menyerang mereka, seketika itu pula barakallahu fikum kaum musyrikin, ada dua rombongan kaum musyrikin, dua kabilah kaum musyrikin sangat besar yang langsung mundur. Yang langsung mundur. Sehingga peperangan barakallahu fikum tidak terlalu apa? Tidak terlalu bertemu sehingga tidak banyak memakan korban. Kaum muslimin hanya 4 saja yang meninggal sebagai syuhada. Dan kaum musyrikin 50. Pada perang-perang yang lain barakallahu fikum jumlahnya yang meninggal apa? Sangat banyak. Jumlah dari manusia yang meninggal dalam korban-korban peperangan tersebut sangat sangat banyak. Ini barakallahu fikum pada perang Badar dan pada perang apa? Hunain. Sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam hadis ini adalah beliau yang baru pertama kali ikut perang ataupun barakallahu fikum, sahabat yang baru betul-betul masuk ke dalam agama Islam. Tapi barakallahu fikum, apakah sahabat Abu Waqid Al-Laitsi di sini beliau terjatuh dalam kesyirikan? Ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, ij'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Allah, buatkanlah untuk kami dhatu anwat, tempat yang bisa untuk menggantungkan senjata supaya apa? Sakti. Dan tempat bisa digunakan untuk apa? Bersemedi. Dalam bahasa kita. Barakallahu fikum. Terjatuh dalam kesyirikan? Jawabannya tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Mereka hanya baru meminta, hendak berbuat, belum sampai apa? Berbuat. Dari sini barakallahu fikum kita bisa pahami bahwa orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, kondisi mereka banyak tidak banyak yang apa, tidak diketahui dari syariat Islam. Mereka barakallahu fikum tidak tahu banyak tentang apa itu syariat Islam. Salah satunya ini perkara yang sangat penting di dalam syariat Islam. Yaitu apa tahu? Tauhid. Seorang muslim harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan apa? Kesyirikan. Perintah yang paling agung, perintah yang paling besar adalah apa? Tauhid. Larangan yang paling terlarang adalah apa? Syirik. Tapi mereka, tapi beliau apa? Hampir saja terjatuh. Permintaan beliau kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Abu Waqid Al-Laitsi. Di sini disebutkan juga disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, qila innahu syahida Badran wa qila min muslimatil fath. Ada yang mengatakan dari para ulama bahwa Abu Waqid ini adalah orang yang mengikuti perang Badar. Ada yang mengatakan pula barakallahu fikum Abu Waqid alaihis ini adalah barakallahu fikum orang yang masuk ke dalam agama Islam pada Fathu Mekah. Pada Fathu Mekah. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Dan beliau berumur 85 tahun. Beliau berumur 85 tahun. Tapi barakallahu fikum, coba kita sekarang berhitung. Beliau meninggal tahun 65-68 Hijriah. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, umur beliau 85 tahun. 85 tahun. Ketika terjadi perang Hunain yang tepatnya pada 8 Hijriah, berapa umur beliau? Berapa? Ana ulangi. Beliau meninggal tahun 68 Hijriah. Ya. Dan beliau meninggal pada umur 85 tahun. 85 tahun. Tayyib barakallahu fikum. Ketika terjadi perang Hunain tepatnya pada tahun 8 Hijriah, umur beliau ketika itu berapa? (Tuh) 25. Barakallahu fikum. Gimana cara menghitungnya? 85 dikurangi 60 berapa? 8. Berapa? 17 ditambah 8 berapa? 25. 25 tahun umur beliau ketika itu. Tayyib barakallahu fikum. Kalau memang beliau adalah termasuk orang yang ikut pada perang Badar, berarti ketika perang Badar terjadi, umur beliau umur berapa? 19, 17 ditambah 2. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, ala ilmi indallah. Siapakah kapankah Abu Waqid ini afan barakallahu fikum, apakah ini memang dua sosok Abu Waqid al-Laitsi, ataukah yang benar adalah riwayat yang sedang kita baca, ataukah yang benar adalah riwayat yang tadi kita baca ketika beliau pada perang Badar mengikuti mengintai seorang musyrik, ketika hendak dipenggal kepalanya sudah terjatuh terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kalau di sini sangat jelas, wanano hudasau ahdi bi kufrin, kami ini adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Walil musyrikina sidratun, dan kaum musyrikin memiliki pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk berdiam diri ataupun menggantungkan senjata mereka. Supaya apa barakallahu fikum? Supaya berkah senjata mereka, supaya sakti ampuh senjata mereka, dan segala macamnya dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ternyata barakallahu fikum, perbuatan kaum musyrikin dahulu dengan sekarang kurang lebih apa? Sama. Iya. Bedanya apa barakallahu fikum? Kalau kaum musyrikin dahulu, mereka akan melakukan kesyirikan di saat apa? Senang. Atau di saat susah? Di saat senang. Tapi di saat susah mereka berupaya untuk apa? Mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahud din. Di saat mereka naik kapal barakallahu fikum, kemudian mereka memiliki perasaan takut akan tenggelam di lautan, mereka hanya mengikhlaskan peribadahan untuk Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mohon kepada Allah. pernah naik kapal yang barakallahu fikum ombaknya serem? Sudah pernah naik kapal belum? Masa orang Cilacap belum pernah naik kapal? Barakallahu fikum. Ketika kondisi sangat mencekam dan menakutkan, mereka terus berdoa memohon kepada Allah. Tetapi di saat mereka selamat dari bahaya tenggelam tadi, idham, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Ini dahulu. Kalau orang sekarang, barakallahu fikum, semakin genting kondisinya, semakin apa? Syirik dianya. Waliyadubillah. Semakin syirik dia. Semakin barakallahu fikum sulit kondisinya, semakin dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minal ladzi qablah. Tidak akan datang satu waktu kecuali yang ditinggal itu jauh lebih baik dari apa yang datang. Dari sisi kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ilmu manusianya. Bukan dari sisi fasilitas apa? Hidup di dunia. Kalau fasilitas hidup di dunia, masyaallah barakallahu fikum, semakin apa? Luar biasa. Kalau dahulu ingin berbicara supaya keras, maka apa? Diangkat suaranya. Betul-betul teriak. Sekarang kita bicara lirih saja sudah apa? Kemana-mana suaranya. Ini salah satu apa? Fasilitas hidup yang berbeda dengan zaman dahulu. Famaran Nabi Sidratin. Dalam perjalanan menuju Hunain, kami melewati pohon tersebut. Fakulna, kemudian kami pun berkata kepada Rasul, karena mereka juga ingin menang. Mereka juga ingin menang. Kebiasaan mereka sebelumnya adalah apa? Melakukan kesyirikan. Hal yang menurut mereka bisa mendapatkan, mendatangkan kebaikan, itu dilakukan oleh mereka. Berdoa kepada pohon, mencari berkahnya pohon, mencari berkahnya kuburan. Nah, melewati pohon yang dianggap sebagai pohon mendatangkan berkah, mereka juga minta kepada Rasul untuk dibuatkan pohon yang serupa. Harapannya barakallahu fikum, ini Rasul, utusan Allah. Kalau dia yang membuatkan, bisa lebih apa? Luar biasa. Kalau pohon-pohon itu kan ditunjuk, pohon-pohon itu kan katanya pohon dahulu orang sekti di sini, apa bahasanya? Napak tilas apa? Patilasan. Ya gitu. Dulu pernah di sini, akhirnya dikeramatkan. Ini kuburnya ya, akhirnya dikeramatkan, dicari berkah dan segala macamnya. Lah ini Rasul. Lebih ampuh lagi mintanya kepada siapa? Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu menurut logika manusia di waktu itu. Barakallahu fikum. Mintalah. Akhirnya minta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk dibuatkan pohon yang serupa. Zat itu memiliki anwat, itu gantungan, yaitu pohon yang bisa digunakan untuk menggantung tadi. Faqala Rasulullah, Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, di sini barakallahu fikum, satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di saat kita melihat sesuatu yang mengagetkan dan kita tidak senang, kita mengucapkan apa? Allahu akbar. Kita lihat kaget kita, kok bisa seperti itu ya? Dan kita tidak senang, maka kita ucapkan apa? Allahu akbar. Barakallahu fikum. Tapi lebih seringnya kita mengucapkan apa? Astaghfirullah. Barakallahu fikum. Kalau melihat konteks yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya adalah Allahu akbar. Kok bisa gitu ya? Barakallahu fikum. Sesuatu yang kita lihat kemudian kita tidak menyenanginya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kultum kama qalat Bani Israil. Demi Allah, kalian telah mengatakan kalimat yang telah dikatakan oleh Bani Israil. Kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ij'al lana ilahan. Perhatikan barakallahu fikum. Kultum kama qalat Bani Israil. kalian telah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Yang dikatakan oleh kaum muslimin tadi apa? Ija'alana zata anwat. Buatkan untuk kami zatu anwat. Yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa apa? Ija'alana ilahan. Buatkan untuk kami apa? Ilah, sesembahan. Kata Rasul, kalian telah mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh siapa? Bani Israel. Apa maksudnya barakallahu fikum? Jadi menjadikan tempat tadi sama dengan menjadikan apa? Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan zatu anwat tadi barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, itu adalah perbuatan kesyirikan. Menjadikan satu tempat sebagai tempat keramat, sebagai tempat ini, berarti telah menjadikan tempat itu sebagai ilah, sesembahan selain Allah. Karena Rasulullah mengatakan, "Ija kama kultum kama qalat Bani Israel." Kalian telah meminta sebagaimana Israel meminta. Kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. "Ij'alana ilahan kama lahum aliha." Buatkan untuk kami satu ilah, satu sembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, kana fi jaisi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghuswatain man dakhala fil Islam jadidan. Di dalam pasukan Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu pada perang Hunain, ada orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana kita sebutkan tadi barakallahu fikum, dalam sejarah Hunain terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah 10.000 yang 10.000 yang ikut pada Fathu Mekah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari kota Madinah barakallahu fikum menuju Mekah ada jumlahnya apa? 10 ribu lebih. Nah, mana yang 2.000 barakallahu fikum? Fathil Mekah. 2.000 itu